Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an termasuk sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu semua doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ketika Abdullah bin Abbas, dan kala itu beliau masih berusia 7 tahunan gitu ya. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ketika 13 tahun kemudian Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, Abdullah bin Abbas beliau berusia 13 tahun. Usia mumayyiz, usia 7 tahun sampai 10 tahun, tapi kita ambil hitungan yang terkecil yaitu usia 7 tahun itu baru beliau belajar ya mulazamah. Mulazamah itu datang kepada kiai, pokoknya tinggal di situ belajar terus sampai kiainya meninggal, ibaratnya begitu kalau bahasa kita ya. Apa bahasa Jawanya Pak mulazamah? Golek dhewe ya. Mulazamah itu belajar kepada Rasulullah, ya tinggal sama Rasulullah sampai Rasulullah meninggal. Ya, dan kita sebutkan kalau beliau belajar kepada Rasulullah pada usia 7 tahun, berarti hanya 6 tahun saja beliau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih di usia belia 13 tahun, beliau ya sudah termasuk atau memiliki keilmuan yang sangat mendalam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika memuji Abdullah bin Abbas, innahu fatal kahul walahu lisanun saul wa qalbun akul. Ya. Abdullah bin Abbas itu anak muda yang masih belia, suka bertanya tentang kebaikan, tentang agama, dan faham betul ya dengan syariat agama Islam, dengan tuntunan dalam agama Islam. Maka pemahaman beliau tidak hanya di otak, bahkan sampai di hati beliau. Ya, betul-betul memahami dan mendalami kandungan dalam syariat agama kita. Itu tidak lain tentunya adalah ketika tadi Abdullah bin Abbas menyiapkan untuk Rasulullah air untuk berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas menyiapkan air itu, dalam riwayat ya Rasulullah mendoakan Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas itu tafsir Al-Quran, dan ajarkan kepada Abdullah bin Abbas itu al-hikmah. Hikmah dari arti bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kondisi, situasi. Tapi hikmah juga bisa diartikan hadis, hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul doa Rasulullah itu terkabul, dan Abdullah bin Abbas itu betul-betul memiliki gelar Turjumanil Quran, sahabat yang menjadi penerjemahnya Al-Quran. Kalau kita sebagaimana kita sebutkan, beliau membuka ya, dan membaca tafsir-tafsir ya, itu akan sering kita dapati mendapat dan tafsiran beliau radhiyallahu taala an. Dalam waktu 6 tahun itu beliau belajar kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, mohon maaf ya, beliau belajar kepada Rasulullah SAW dan beliau meriwayatkan kurang lebih 1660 hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lain, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini kejadiannya dikala Rasulullah SAW mengajak Abdullah bin Abbas untuk sholat. Dan kita sebutkan kemarin bahwa Abdullah bin Abbas waktu itu disuruh Rasulullah untuk berdiri di samping beliau, tapi Abdullah bin Abbas duduk di belakang, apa, berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari sholat itu, beliau Rasulullah mengatakan, kenapa engkau enggak? Kan aku sudah suruh kamu untuk sholat di sampingku, di sebelah kanan, lurus dengan imam, kan gitu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya saya tidak mungkin duduk di sampingmu karena kewibawaan dan kehormatan engkau, ya Rasulullah SAW. Ya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya begini cara yang benar ketika ya imam dan makmumnya sholat berjamaah dua orang, itu imam dan kemudian makmumnya berada di sampingnya, bukan di belakangnya. Ya. Dan itu juga riwayat hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Radhiyallahu taala anhuma. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita akan melihat sekelumit ya dari kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas, juga hikmahnya Abdullah bin Abbas tadi menyikapi satu kondisi, dan beliau betul-betul memiliki argumen yang sangat kuat. Ya, tentu kondisinya banyak. Ya, artinya sekelumit ya, dalam kehidupan beliau banyak beliau ketika menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Tapi ini yang penting mungkin ya, di antara kisah yang paling penting yang disebutkan oleh pengarang buku ini Dr. Abdurrahman Rifat Basha. Ya. Kejadiannya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala adanya fitnah. Ya, adanya fitnah di zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Dan sejarah mencatat itu, ya, sejarah Islam juga mencatat kejadian ini. Ya, tentu ini semua adalah fitnah. Fitnah, ya, fitnah itu dalam arti fitnah itu ujian bagi kaum muslimin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Fitnah yang terjadi yang antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, dan kedua-duanya adalah sahabat, ya, dan sekali lagi ini adalah fitnah yang terjadi, dan itu tentu ada hikmah dan pelajaran di kejadian ini, dalam kejadian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ya bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya. Abdullah bin Abbas beliau meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, "Idzanli ya Amirul Mukminin an atiyal qauma wa ukallimahum." Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk saya mendatangi ya apa namanya? Mendatangi mereka dari orang-orang yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Faqala, lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inni atakhawwafu 'alaika minhum." Wahai Abdullah bin Abbas, saya khawatir ya kalau engkau berangkat ke sana terjadi sesuatu. Karena ini kondisinya kan sedang genting. Kondisinya sedang fitnah itu dihembuskan oleh ya pihak ketiga, gitu kan. Faqala, "Kalla, insyaallah." Ya, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya insyaallah tidak akan terjadi. Ya, insyaallah tidak akan terjadi. Summa dakhala alaihim falam yara qauman qattu ashadda ijtihadan minhum fil ibadati. Tentu jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersama Abu Sufyan, mereka juga sebagian tabi'in, sebagian juga sahabat yang mengenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika Abdullah bin Abbas datang dan mereka melihat bahwa yang datang adalah ya sepupunya Rasulullah SAW, ya seorang alim yaitu Abdullah bin Abbas, dan mereka semua mengakui tidak ada di antara mereka yang bisa melebihi ya amal soleh dan ibadah yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Artinya ketika Abdullah bin Abbas datang itu, ya orang-orang yang bersama Abu Sufyan melihat kesolehan Abdullah bin Abbas juga melihat kedalaman ilmu ini. Ya. Faqalu, maka mereka kenal semua, maka mereka menyambut marhaban bika ya bani Abbas, maja abika. Ya. Ya ini kondisinya ketika ya dua ya kaum muslimin itu bertemu dan itu karena fitnah yang terjadi. Tentu ketika datang Abdullah bin Abbas, ya, yang tadi dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib, justru tadi orang-orang yang bersama Abu Sufyan itu menyambut dengan mengatakan marhaban, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Maja'a bika, apa yang mendorongmu untuk datang kemari gitu kan. Faqala ji'tu uhadditsukum. Abdullah bin Abbas mengatakan saya datang kemari untuk berbicara kepada kalian. Jadi enggak usah basa-basi, saya kemari mau enggak langsung. Saya ke sini mau datang ke sini untuk berbicara kepada kalian. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan la tuhaddithuhu, jangan dengarkan omongannya, jangan ngomong sama Abdullah bin Abbas. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka kul nasma'u minka, sebagian mereka mengatakan katakan apa keinginanmu maka akan kami dengar. Ya, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang itu mereka sudah berpecah pendapat. Sebagian menolak, sebagian menerima. Ya. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan akhbirni ma tanqimuna ala bani ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zauji ibnatihi wa awwali man amana bih. Beritahu aku, kabarkan kepadaku apa yang menyebabkan kalian menginginkan untuk membalas atau membalas dendam kepada Ali putra dari pamannya Rasulullah SAW, suami dari putrinya Rasulullah SAW, dan seorang yang termasuk mula-mula masuk Islam. Ya. Dan kita tahu jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqunal awwalun, dari kalangan anak kecil yang masuk Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang menyebabkan kalian ingin membalas dendam kepada anak pamannya Rasulullah, menantunya Rasulullah, dan orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun, pertama kali masuk Islam. Qalu, kemudian mereka mengatakan nanqimu alaihi thalathata umurin. Ya, kami melakukan ini kepada Ali bin Abi Thalib karena tiga hal. Ya. Qala wa ma hiya? Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, apa itu? Sebutkan. Qalu awwaluha. Mereka mengatakan yang pertama, annahu hakkamar rijala fi dinillah. Kami tidak terima karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an menjadikan orang untuk berhukum dalam agama Islam ini. Artinya apa? Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As untuk menjadi delegasi sahabat yang menyelesaikan masalah ini dan mewakili Ali bin Abi Thalib untuk menetapkan satu hukum dan kesepakatan bersama gitu kan. Maka mereka mengatakan bagaimana mungkin dalam urusan ini mempercayai orang dalam hal agama dalam memutuskan gitu. Wa tsaniha, yang kedua, annahu qatala Aisyah wa Muawiyah wa lam ya'khud ghanaima wala sabaya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an kata mereka ya telah berperang dan sempat melawan atau bahkan ya versi mereka itu melawan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Muawiyah dan tidak mengambil ghanimah harta rampasan dan juga tidak menawan budak-budak wanita dari hasil perang itu. Wasalisuha annahu maha an nafsihi laqab amiril mu'minina ma'a annal muslimina qad bayauhu wa ammaruhu. Yang ketiga, karena dia ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'an melepaskan gelar Amirul Mukminin ya yang beliau sandang ya, sedangkan kaum muslimin sudah berbaiat kepada beliau dan mengangkat beliau sebagai amir, pemimpin kaum muslimin ya. Ini alasan orang-orang yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Maka kita akan lihat jemaah sekalian, bahagia rahimakumullah, bagaimana kecerdasan, kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an dalam menjawab tiga tanggapan ini, adalah menanggapi tiga sikap atau penolakan yang dilakukan oleh mereka itu. Faqala ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddatsukum min hadithi rasulillah ma la tunkirunahu afatarji'una amma antum fi. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, bagaimana kalau kita sepakati ya, akan saya sampaikan kepada kalian ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang tentu ayat dari Al-Quran itu tidak akan kalian ingkari. Dan ketika kalian tidak mengingkari, maka apakah kemudian kalian mau untuk kembali islah ya dan bergabung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, sepakat dulu ya. Kembalinya kepada Al-Qur'an dan hadis, dan jelas tidak akan menolak, karena kalau menolak berarti Anda bukan orang Islam, kan gitu. Ketika nanti disampaikan dan benar, lalu kemudian mereka harus ikut lagi ya kembali kepada pasukan atau bersama kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, maka qaluna, maka mereka sepakat, sebagian mereka tadi mengatakan baik, setuju ya. Lalu beliau jawab satu persatu. Qala amma qaulukum, adapun perkataan kalian, innahu hakamar rijala fi dinillah, tuduhan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib berhukum kepada manusia dalam masalah agama, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surat Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Ini luar biasa nih kedalaman Abdullah bin Abbas terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Arti dari surat Al-Maidah ayat 95 ya, Al-Maidah 51 52 juga penting ya. Ini semua ayatnya penting dalam Al-Qur'an, tidak ada yang enggak penting. Kebetulan ini yang disinggung Al-Maidah 95 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, jangan kalian berburu, wa antum hurum, sedang kalian sedang berihram. Ya tentu kita sudah tahu semua jemaah sekalian, kalau kita berangkat umroh, kita berangkat haji, maka ada ya rukun dari haji dan umroh itu adalah berihram, berniat untuk haji ataupun umroh. Kemudian bagi laki-laki mengenakan dua helai kain putih. Ya, lah kalau sudah berniat begitu, ada larangan-larangan ihram. Di antara larangan ihram itu adalah tidak boleh berburu. Berburu binatang yang boleh dimakan tapi. Ya. Kalau berburu cecak ya boleh, enggak, karena bukan dimakan. Ya. Artinya tidak boleh berburu apa ya, yang dimakan apa, Pak? Iya. Banyak ya. Ya, ini larangan, bagian dari larangan. Wa antum hurum, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Kalau ada di antara kalian dengan sengaja berburu, maka dia harus membayar kafaroh, membayar ganti dengan mengeluarkan ya apa namanya nilai yang sama dari binatang yang dia buru. Misalnya dia berburu binatang buruan, kijang atau panter, Pak. Jadi buru kijang gitu ya, apa hewan itu, dan harganya berapa? Misalnya dia berburu itu, kemudian harganya misalnya 1.000 rial, maka dia mengganti dengan nilai senilai 1.000 rial itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahkumu bihi dawa adlin minkum, dan ketetapan hukum untuk berburu itu dikembalikan kepada orang yang adil di antara kalian. Maksudnya apa, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, orang yang sedang berihram, kemudian itu larangan ihram adalah dia berburu, kok dia itu berburu dan membunuh binatang milik orang lain, maka untuk mengeluarkan nilai tadi, nilai dari binatang yang dia buru itu sesuai dengan kesepakatan orang yang adil ya di antara mereka, atau bahkan mungkin pemilik binatang itu. Bisa dipahami jemaah sekalian? Artinya apa? Dalam masalah binatang ini saja Allah membolehkan untuk berhukum, atau bukan berhukum, Allah membolehkan untuk menetapkan hukum kepada orang yang adil, bahwa nanti ini karena ini harganya sekian maka nanti keluarnya sekian gitu. Ini kan ketetapan bersama, yaitu dari manusia, dari orang yang adil. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ansudukumullah afa hukmur rijali min haqqi dima'ihim wa anfusihim wa salahi dhati bainihim ahakkun am hukmuhu fi arnabin samanuha rub'u dirham. Ya, beliau mengatakan, saya bersumpah kepada Allah atas nama, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian atas hal ini. Kalau ada orang yang dijadikan delegasi untuk menyelesaikan satu masalah agar tidak tertumpah darah kaum muslimin, ya, apakah perbuatan itu lebih mulia atau lebih hina jika dibandingkan dengan seekor kelinci yang diburu oleh orang yang sedang berihram yang harganya cuma 1/4 dirham? Maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib lihat nih, kalau masalah kelinci yang diburu saja cuma 1/4 dirham, 1/4 dirham itu berapa, Pak? Ya kira-kira kadar kelinci kita berapa lah? 20 ribu, 100 ribu itu aja boleh berhukum dengan ketetapan orang, kesepakatan bersama. Tentu ketika menjaga darah sesama kaum muslimin sangat boleh untuk kemudian memilih delegasi yang menjadi penengah ya dalam masalah tersebut. Ya. Faqalu bal fi haqqi dima'il muslimi wa salahi dhati bainihi, maka tentu mereka kemudian mengatakan, maka tentu untuk kebaikan kaum muslimin dan menjaga darah mereka tentu lebih mulia. Ya kalau gitu kita selesai masalah ini kan? Oh ya, betul, setuju, sepakat. Berarti apa? Syubhat pertama terbantahkan. Yang kedua, adapun perkataan kalian, inna aliyan qatala walam yasbi kama sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berperang dan dia tidak mengambil atau menawan budak-budak wanita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afakuntum turiduna an tasbu ummakum Aisyata wa tastahillunaha kama tustahallu sabaya. Lalu kemudian Abdul bin Abbas mengatakan, apakah kalian menginginkan agar Ali bin Abi Thalib menawan istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dan dijadikan budak wanita, lalu kemudian halal sebagaimana budak-budak wanita yang lain? Fa in kultum na'am, apabila kalian mengatakan iya, faqad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Karena menjadikan ibunda Aisyah sebagai budak wanita dan halal untuk di, mohon maaf, untuk digauli. Kalau kalian mengatakan iya, maka kalian telah keluar dari agama Islam. Wa in kultum, kalau kalian mengatakan innaha laysat bi ummikum, kafartum aidun. Kalau kalian kemudian mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bukan ibunda kaum muslimin, maka kalian juga telah keluar dari Islam. Ya. Jadi mereka menginginkan agar Ali bin Abi Thalib itu mengambil budak-budak apa dari perang itu biasa kalau menang kemudian mengambil budak wanita. Yang mereka inginkan juga mengambil budak Aisyah radhiyallahu taala untuk dijadikan budak wanita. Kalau kalian mengatakan itu halal, berarti Anda keluar dari Islam. Kalau kalian mengatakan Aisyah bukan ibundanya kaum muslimin, kalian juga keluar dari Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibanding kaum mukminin, dan istri-istri beliau adalah ibunda kaum muslimin. Maka dalam hukum Islam, jemaah sekalian, tidak boleh ya janda-jandanya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena mereka adalah istrinya Rasulullah di dunia dan di akhirat kelak. Dan ayat ini di surat Al-Ahzab ayat 6 ini, ya, surat Al-Ahzab ayat 6 ini sebagai dalil, ya, bahwa ibunda kita, ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah ibunda kaum muslimin dan ibunda kita karena beliau ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhtaru li anfusikum ma syi'tum. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau gitu pilih kalian. Jadi pilihannya dua. Kalau menjadikan Aisyah sebagai budak, Anda keluar dari Islam, atau mengatakan beliau bukan bunda ibunda kaum muslimin, Anda juga akan keluar dari Islam. Maka akhirnya pilihannya ketiga. Pilihannya ketiga tetap Islam dan kemudian kembali Islam dan beristighfar, memohon maaf dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian bagaimana? Kita selesai masalah ini yang kedua? Allahumma na'am. Mereka mengatakan ya, selesai, kami terima itu. Argumentasi yang kedua diterima oleh mereka. Yang ketiga, ini menunjukkan kedalaman ilmu ya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita enggak menguasai Al-Qur'an ya susah juga. Ya kan? Karena harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah karena sesama muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita berdebat dalam masalah agama, kembalikan dulu rujukannya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang sahih. Kalau ada dalil Qur'an masih menolak, hati-hati. Ya, menolak dengan sengaja Anda bisa keluar dari Islam. Menolak dengan main-main berarti Anda masuk golongan orang munafik. Dan kedua-duanya pilihan yang berat. Artinya apa? Kalau sudah dibacakan ayat Quran dan sudah jelas maknanya, maka kita sebagai kaum muslimin tinggal sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami taat dan kami laksanakan. Sedikit pun kami tidak akan menolak. Iya. Karena kalau sedikit menolak berarti Allah mengatakan di surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat 65, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya dan dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Artinya apa? Mengolok sedikit pun walaupun dengan sendaguro, ya, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf, kata Allah, kalian telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Maka hati-hati jamaah sekalian, dan perlu berhati-hati ya, sedikit sekecil apapun ayat suci Al-Qur'an yang itu sudah jelas maknanya, ya, tidak kemudian diinterpretasi lagi, dimaknai yang aneh-aneh. Kalau itu sudah jelas, jangan kemudian menolak walaupun hanya dengan sendagurau, karena itu bisa menggugurkan keislaman kita, ya. Maka mereka ketika Abdullah bin Abbas di yang pertama tadi menyebutkan tentang ayat Qur'an, udah mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Ketika kisah dari orang yang berihram kemudian dia kemudian berhukum atau menjadikan, bukan berhukum, artinya menjadikan kesepakatan itu dari sesama manusia. Karena itu firman Allah, ya sudah, kami menerima. Ayat yang kedua juga begitu, itu juga firman Allah di surat Al-Ahzab, akhirnya mereka juga menerima karena itu sudah ayat Quran. Kalau enggak terima berarti otomatis ya keluar dari Islam. Wa amma qaulukum, ini yang ketiga. Adapun perkataan kalian, inna aliyan qad maha an nafsihi laqaba imra'atil mu'minin. Ya, kalian mengatakan bahwa Amirul Mukminin telah meletakkan jabatan atau gelar Amirul Mukminin Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba minal musyriqina yaumal Hudaybiyah. Nah, ini juga hadis ya. Maka kembali kepada hadis juga. Abdullah bin Abbas mengatakan, ingatkah kalian dikala terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Kesepakatan antara Rasulullah dan waktu itu Rasulullah jauh-jauh dari Madinah bersama 1400-an sahabat untuk melaksanakan umroh. 4 km sebelum masuk Mekah ditahan oleh orang Quraisy. Kalau kalian masuk diancam. Kalau masuk darah akan terjadi pertumpahan darah. Maka Rasulullah kemudian melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Ayaktubu fi sulhil ladzi aqadahu ma'ahu. Lalu kemudian ditulis dalam kesepakatan itu, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menulis? Ali bin Abi Thalib juga pada waktu itu. Rasulullah mengatakan, "Hadza tulis wahai Ali, hadza ma qadha alaihi, apa yang ditetapkan, disepakati oleh Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah." Tulisan pertama begitu. Perwakilan dari orang Quraisy mengatakan dan memprotes, "La kunna nu'minu annaka Rasulullah, ma sadadna 'anil baiti wa la qatalnaka." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kami mengimani engkau adalah Rasul Allah, maka tidak mungkin kami akan menghalangi kalian untuk masuk ke Mekah dan tidak mungkin kami akan memerangi engkau. Kata orang-orang Quraisy itu. Walakin uktub, mereka dari delegasi Quraisy mengatakan, tulislah Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah tadi mendikte kepada Ali bin Abi Thalib suruh menulis hadza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah. Yang ditetapkan sepakatan dari Muhammad utusan Allah. Orang Quraisy menolak itu, mereka menginginkan tulis saja Muhammad bin Abdullah. Enggak usah Muhammad Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah pertama tidak mau. Tapi kemudian Rasulullah menerima itu dan mengatakan kepada Ali, hapus itu kata Muhammad, hapus itu kalimat Rasulullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wallahi inni la Rasulullahi wa in kadzabtumuni. Ya, Rasulullah mengatakan kepada orang Quraisy, demi Allah saya adalah utusan Allah, saya adalah Rasul Allah walaupun kalian mendustakan aku, kata Rasulullah. Artinya apa? Dalam kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu yang tadinya ditulis Muhammad Rasulullah, kemudian Rasulullah menerima itu dan dihapus kata Rasulullah, diganti Muhammad bin Abdullah. Tapi tetap saja beliau adalah Muhammad Rasulullah walaupun orang-orang ya Quraisy menolaknya. Ya. Wallahi inni la Rasulullah fa hal kharajna min hadza. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya kepada mereka, "Gimana? Selesai belum masalahnya ini?" Oh ya. Artinya apa? Ketika Ali bin Abi Thalib melepaskan gelar Amirul Mukminin tidak berarti beliau kemudian turun tahta sebagai pemimpin kaum muslimin. Hanya sekedar gelar saja, Amirul Mukminin. Bisa diartikan yang mulia Kanjeng Sopo gitu. Yang penting bukan Kanjeng Dimas ya. Gitu kan. Cuma gelar aja kan? Tapi nama aslinya kan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin hanya gelar. Nama aslinya Muhammad. Kemudian Rasulullah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka melihat, tapi Rasulullah tetap, beliau adalah Rasul yang terakhir, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ini adalah sekelumit dari sekian ya kehidupan dari Abdullah bin Abbas, dari kecerdasan dan kedalaman ilmu beliau, dan bisa mematahkan argumentasi sekian banyak orang yang menolak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan alasan-alasan mereka, dan semuanya dibantahkan dengan Al-Qur'an dan dibantahkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa menolak kalau sudah firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka dari itu jamaah sekalian, dari ya kejadian ini ya ada minhum 20 alfan ila sufufi Aliyin wa asarra 4000 ala khusumatihim lahu inadan wa iradan anil haqq. Ya, dari kejadian dan argumentasi Abdullah bin Abbas yang beliau datang sendirian ya dengan penuh keberanian itu, dari jumlah mereka yang berjumlah 24,000, banyak sekali ya. Ya, 24 orang mah gampang ya. Dari 24,000 yang berada dan bersama Muawiyah itu, 20 ribu di antara mereka kembali bersama pasukan kaum muslimin bersama Ali bin Abi Thalib, tinggal 4 ribu saja yang masih membangkang dan menolak kebenaran. Subhanallah, masya Allah. Ya, ini di hari ini juga ada, Pak ya. Zakir Naik itu, ya, ribuan yang datang. Jadi cuma satu orang, tapi lisannya ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kedalaman ilmunya. Ya, ajaman sekali membahagi rahimakumullah. Inilah ya yang kita sebutkan dari biografi Abdullah bin Abbas, dan masih ada perjalanan yang lain dari kisah hidup beliau. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dalam biasa mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.